berzikir ya tentu tidak berdosa dan sholatnya tetap sah. Hanya dia dimakruhkan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua ini dari 0815-8446 sekian. Apakah dibolehkan sholat tahajud di akhir malam itu digabungkan setelah sholat isya? Kemudian yang kedua, apakah seseorang yang telah memperoleh gaji bulanan sekitar 10 juta wajib menzakati gajinya tersebut? Dari rekan dakta di 0815-8446 sekian. Pada dasarnya sholat malam itu seperti ditegaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni adalah membaini sholatil isya ila sholatil subhi. Waktunya adalah sejak selesai sholat isya sampai datangnya sholat subuh. Maka seseorang yang telah melaksanakan sholat isya baik di awal waktu, di tengah waktu, di tengah malam atau di akhir waktu, itu telah boleh bagi dia melaksanakan sholat malam, sholat witir. Hanya saja tidak ada keterangan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka melaksanakan sholat malam secara langsung dan terus-menerus yang bersambung dengan sholat isya. Tapi kalau itu dilaksanakan sebagai sesuatu hal yang sekali-sekali karena seorang tertidur atau karena seseorang tidak sanggup bangun malam, lalu dia melaksanakan sholat malamnya itu setelah sholat isya, insya Allah pada dasarnya itu telah waktunya dan telah sah melaksanakannya karena memang dilaksanakan ba'da sholat isya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan seseorang yang telah memperoleh penghasilan sekitar 10 juta dalam satu bulan, apakah wajib dizakati? Tentu saja penghasilan seseorang itu apabila telah mencapai nisab, ia wajib menzakati penghasilan tersebut setelah menjadi harta kekayaannya dalam satu haul. Karena asal dari kewajiban mengeluarkan harta kepemilikan itu adalah telah nisab dan telah haul. Namun apabila seseorang ingin mengeluarkan pada setiap bulan dari penghasilannya dengan perhitungan bahwa dia telah mencapai nisab apabila diakumulasikan dalam setahun, itu juga sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan bisa jadi lebih baik ia cepat memberikan, mengeluarkan zakatnya itu kepada fakir miskin dibanding dia menunggu satu tahun sementara banyak orang yang membutuhkan setiap saat. Nah, jadi apabila Pak Pulan umpamanya memperoleh penghasilan sekian juta lalu diakumulasikan dalam setahun itu, bahwa itu telah mencapai satu nisab dari kelebihan kebutuhan pokoknya sehari-hari. Kelebihan yang dia simpan itu terus diakumulasikan dalam satu tahun, maka sampai pada satu tahun kembali ia telah sampai nisab, maka dihitunglah 2,5% dari harta tersebut wajib dizakati. Atau dia ingin mengeluarkan zakatnya dicicil setiap bulan dari kelebihan penghasilannya itu yang sudah dapat diprediksi bahwa setahun itu telah mencapai nisab. Demikian pada rekan dakta di 0815-8446-8 sekian. Kemudian yang ketiga rekan dakta, pertanyaan dari Bapak Baihaki. Apakah boleh seseorang menyebut Allah dengan sebutan Tuhan? Yang kedua, bolehkah seseorang berargumen dalam beragama? Mengenai yang pertama Bapak Baihaqi, bahwa menyebut Tuhan sedangkan yang dimaksudnya Allah. Ya, dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, Tuhan itu adalah Rabb atau Ilah. Nah, dalam Al-Quran Al-Karim sendiri terkadang disebut kalimat Rabb saja, Tuhan, terkadang disebut Ilah, terkadang disebut dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan nama-nama yang lain yang merupakan Asma'ul Husna seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, firman Allah, Qulid'ullaha awid'ur-Rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Panggillah dengan sebutan Allah, atau serulah, panggillah dengan sebutan Ar-Rahman. Maka dengan nama mana saja kamu memanggil, maka kepunyaan Allah lah asma-asma yang indah. Nah, maka sebetulnya kalau seorang mukmin menyebut Tuhan, tentu saja yang dimaksud itu adalah, maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang yang lain, tentu yang syirik atau yang menyembah berhala dan lain sebagainya, dia menyebut Tuhan tentu dengan pengertian dia sendiri. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka penyebutan Tuhan ini kembali kepada niat orang yang mengucapkannya. Dalam kaidah fikih dikatakan, maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Maksud suatu ucapan itu adalah tergantung kepada niat orang yang mengucapkannya. Kalau suatu lafaz ini adalah lafaz yang mustarak, lafaz yang mengandung makna yang banyak, maka orang musyrik menyebut Tuhan, orang mukmin juga menyebut Tuhan. Maka tentu saja makna yang dimaksudnya adalah sesuai dengan orang yang mengucapkannya, yaitu i'tikad yang dia yakini. Nah, seorang mukmin i'tikadnya kalau menyebut Tuhan, maknanya ya Allah. Sehingga kalau dia menyebut ya Rab, ya Tuhanku, ya Ilahi, ya Tuhanku, ya maknanya tentu saja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada masalah seseorang menyebut Tuhan dengan makna yang dikehendakinya. Tapi kalau itu bisa menimbulkan kerancuan, keraguan karena bercampurnya muslim dan non-muslim dan syirik dan tauhid, tentu orang lebih jelas dan lebih selamat menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas dan langsung. Yang kedua, Bapak Baihaqi, adalah berargumen dalam beragama. Ini saya kurang jelas, mungkin maksudnya adalah seseorang berargumentasi secara nalar, ya, secara akal dalam beragama. Tentu saja dalam batas-batas yang tertentu, batas-batas yang wajar, dibolehkan oleh syar'i seseorang berargumen dengan dasar na'aqliyah. Karena dalil dalam bahasa agama kita ini ada disebut dengan dalil naqli dan dalil aqli. Dalil keterangan kitabullah dan sunnah rasul, dan dalil dengan akal, logika kita. Nah, dalil akal ini tentu tidak boleh berdiri sendiri, melainkan dalil akal ini dalil yang memperjelas, mempertegas kebenaran dari dalil nakli itu. Karena dalil nakli ini, dalil Al-Quran dan sunnah, kan perlu penjelasan logika, perlu penjelasan pemikiran manusia. Karena ia tidak bisa bicara dengan sendirinya, melainkan perlu dijelaskan. Nah, penjelasan-penjelasan akliyah itulah yang merupakan argumen dalam beragama dengan mengacu kepada dalil-dalil nakli, yaitu dalil kitabullah dan sunnah. Tidak boleh dalil akli semata dijadikan dasar agama, karena dalil akli itu bukan menjadi ketentuan syar'i, landasan syar'i. Landasan syar'inya adalah kitabullah dan sunnah rasul. Hanya saja akal itu adalah untuk menguraikan, untuk menjelaskan tentang suatu pengertian dari dalil nakli tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Al-Quran, dengan kaidah-kaidah ulumut tafsir, ulumul hadis, ulumul fikih dan lain sebagainya. Demikian Bapak Baihaqi. Dan terakhir rekan dakta, ini pertanyaan dari 0856 1718 sekian sekian. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan riya itu adalah syirik kecil? Memang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, in akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa huwa ar-riya. Sesungguhnya yang aku khawatirkan, sabda Nabi, kepada kalian adalah syirik yang kecil, yaitu riya. Riya ini secara bahasa dari kalimat ro'a, ya ro', ru'yan, artinya melihat. Nah, orang yang riya ini adalah orang yang ingin senantiasa dilihat orang, ingin pamer. Nah, kenapa ingin dilihat, ingin pamer? Karena dia merasa senang kalau dipuji, senang kalau dipuja oleh sesama manusia. Inilah riya. Namun riya yang dimaksud dalam agama adalah seorang beramal dengan kebaikan yang bukan karena Allah, akan tetapi untuk menyenangkan hati manusia, untuk pamer di hadapan manusia. Sebaliknya dia juga meninggalkan keburukan, kemaksiatan, bukan karena Allah, tetapi ingin mendapat pandangan, penilaian, pujian dan sanjungan dari manusia. Nah, riya itu sendiri ada dua macam. Pertama adalah riya dalam zat amal atau riya fi nafsil amal, riya dalam hakikat amal itu. Dan ada riya fi sifatil amal, riya dalam sifat-sifat amal. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau riya fi nafsil amal, itulah riyanya orang munafik. Seseorang umpamanya tidak biasa sholat, tidak biasa saum, tetapi karena dia sedang mencari perhatian orang, umpamanya saya ingin mencalonkan diri jadi seorang wali kota umpamanya, kemudian saya tidak pernah sholat, karena ingin terpuji dan ingin terpilih, saya mendadak rajin ke masjid untuk sholat paling depan, sholat berjamaah, padahal tidak pernah sholat. Nah, inilah riya fi nafsil amal, riya dalam zat amal itu sendiri yang memang dia tidak biasa melakukan, yang tidak pernah bersodakoh, mendadak sodakoh karena ingin dipuji ustadz umpamanya, yang tidak pernah saum, mendadak saum karena ingin terpakai oleh mertuanya umpamanya. Nah, ini adalah riya dalam zat amal. Inilah riya yang paling besar, inilah riyanya orang munafikin, yang hakikatnya dia tidak pernah beramal soleh. Nah, riya yang seperti ini hapus seluruh amal yang dia lakukan itu dan tidak memperoleh apapun karena sebenar-benar riya. Yang kedua adalah riya fi sifatil amal, riya dalam sifat amal. Umpamanya saya adalah orang yang biasa sholat, biasa saum, biasa baca Quran. Lalu ketika saya sholat di hadapan jamaah, saya bagus-baguskan sholat saya. Saya husuk-husukkan bacaan saya. Saya tunjukkan saum saya. Karena ingin dipuji oleh jamaah. Ingin disebut alim oleh orang lain. Nah, ini riya dalam sifatul amal. Bahwa memang biasanya sholat, memang biasanya saum, memang biasanya sedekah. Tetapi giliran di hadapan orang, lalu ia dilebih-lebihkan perbuatan baik ini. Inilah riya fi sifatil amal. Nah, ada kalanya riya fi sifatil amal ini terkena kepada siapapun, kepada ustadz, kepada kiai, kepada alim sekalipun, kepada ahli ibadah, ahli saum, ahli sodakoh, bisa terkena. Karena ia umpamanya biasa melaksanakan, lalu tiba-tiba dilebih-lebihkan, dibagus-baguskan di hadapan orang lain. Ini riya fi sifatil amal. Riya yang seperti ini tidak menyebabkan orang tersebut terhapus semua amalnya, karena memang biasanya juga melakukan, tetapi dia hanya tidak memperoleh pahala dari segi yang dia riyakan itu. Nah, maka riya yang termasuk kategori riya itu syirik kecil itu seperti tadi, karena pada dasarnya riya ini dari kekurangan kemurnian tauhid. Bahwa di samping dia diawasi Allah, diperhatikan Allah, dia juga masih ingin diperhatikan, dipuji oleh orang lain. Inilah kandungan syiriknya yang terdapat dalam riya, maka disebut syirik kecil. Demikian rekan dokter sekalian, menjelaskan beberapa pertanyaan yang masuk, dan sebelum saya membuka kesempatan bagi rekan dokter untuk berinteraktif di 8816363, saya sedikit menyampaikan maklumat bagi rekan dokter yang ingin bergabung dalam kajian syarah Arba'in An-Nawawiyah, ya, yaitu pada Sabtu tanggal 16 Juni pukul 7.30 di Masjid As-Salam Persada Kemala. Sekali lagi, rekan dakta yang dekat di sekitar Masjid As-Salam Persada Kemala di Jakapermei dapat bergabung. Insya Allah saya sendiri memimpin ta'lim tersebut, yaitu dengan materi syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah pukul 7.30 pagi hari Sabtu. Kemudian pada hari Ahadnya tanggal 17 Juni, rekan dakta yang dekat di Komplek Jati Bening 1, ya, dapat mengikuti kajian Tawdihul Ahkam Syarah Kitab Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam Syarah Kitab Bulughul Maram di Musola An-Nur Jati Bening 1 pada Ahad 17 Juni pukul 7.00 sampai pukul 8.30, insya Allah saya sendiri yang memimpin talim itu. Demikianlah rekan dokter sekalian, dan kami memberi kesempatan Anda yang sudah ada di ujung telepon, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Ratna. Mau tanya ini, Seth, kalau misalnya kita wudu, terus itu boleh dielap apa enggak setelah wudu itu, betul, gitu. Ya. Terus yang kedua, saya baca hadis ya dari riwayat Tirmizi, ya, itu jika salah seorang di antara kalian berhadas dalam sholat, hendaknya ia memegang hidungnya, kemudian hendaknya ia pergi. Itu tolong dijelaskan, Ustaz. Betul, ya. Nah, terus yang ketiga, Ustaz, saya dengar kemujizatan Rasulullah itu salah satunya yang bulan, yang membelah bulan itu, ya, Ustaz. Nah, itu bagaimana sih? Saya kok baru dengar, gitu. Betul, ya. Saja, Ustaz. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna di Kampung Melayu, yang pertama tentang mengelap air dalam badan kita setelah berwudu atau mandi. Itu sebetulnya boleh-boleh saja, ya. Walaupun di kalangan para ulama fikih ada ikhtilaf, yang lebih utama itu dielap atau dibiarkan. Karena dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, umpamanya Rasulullah pernah ke masjid sementara bekas air wudu beliau bercucuran dari tangannya, dari wajahnya, bahkan dari rambutnya. Pernah bahkan Rasulullah dalam hadis sahih, beliau itu sudah berdiri di depan jamaahnya untuk memimpin sholat, sholat subuh waktu itu berjamaah. Rasulullah lupa belum mandi janabat, gitu. Sehingga Rasulullah berkata kepada para sahabat, anim kusu makanakum, diamlah kalian di tempat-tempat kalian. Maka beliau pun pulang. Para jamaah menunggu itu di masjid, padahal tadi sudah bersab-sab. Ternyata Rasulullah pulang lagi ke masjid dalam keadaan masih percucuran bekas mandi janabatnya. Nah, ini dari situ lalu banyak para ulama mengambil istinbat, sebetulnya yang utama itu tidak dielap, tidak dihandukin, gitu, ya. Namun tidak ada satupun nas yang dalam bentuk larangan atau dalam bentuk perintah bahwa jangan mengelap, atau perintah biarkan air wudumu, bekas mandimu bercucuran. Nah, ini tidak ada dalam bentuk seperti itu. Karena itu saya kira dalam hal ini tidak ada ketentuan bahwa orang itu mengelap atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun Rasulullah mungkin tidak mengelapnya, ini sesuatu yang belum lazim di zaman itu, ada handuk-handuk seperti di zaman sekarang ini, ya. Namun orang berargumen bahwa karena bersama tetesan air wudu itu, air mandi itu juga berguguran dosa-dosanya. Nah, kalau begitu bisa saja setelah dikeringkan dengan tangan kita, berjatuhan air wudunya, baru dia berlap, berhanduk. Insya Allah itu, ya, tidak suatu kesulitan dalam syariat agama kita. Kemudian yang kedua, memang dalam hadis riwayat Tirmidzi, jika seorang berhadas, buang angin umpamanya di dalam sholatnya, supaya tidak menimbulkan fitnah ke orang lain, itu hendaklah sabda Nabi memegang hidungnya. Nah, di antara hikmahnya, kenapa seorang yang keluar dari sab sholat memegang hidung? Untuk memberi isyarat kepada para jamaah bahwa dia memang batal. jangan nanti ada anggapan, wah ini orang kok berhenti dari sholat, jangan-jangan benci kepada imamnya gitu kan. Nah, sehingga nanti menimbulkan fitnah. Maka dengan dia keluar memegang hidung berisyarat bahwa saya batal. Ini diantara hikmahnya ya Mbak Ratna. Jangan menimbulkan fitnah bahwa dia benci kepada imam atau tidak suka berjamaah dengan kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga mengenai terbelahnya bulan. Itu termasuk diantara kemujizatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itulah yang dikemukakan para mufassir ya seperti dalam kitab Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Qamar ya, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat masanya kiamat dan bulan telah terbelah. Nah, jadi di masa Rasulullah bulan pernah terbelah karena orang-orang musyrik menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan mukjizat. Maka dalam tafsir-tafsir dikatakan bulan saat itu kelihatan terbelah, kemudian dipersatukan lagi. Demikian dari Mbak Ratna, kami persilakan rekan dakta selanjutnya, Anda yang bersiap di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa aku? Dengan Umi Hana di Kartini. Silakan Umi Hana ya. Saya mau nanya tentang hadis tentang etika membaca Al-Quran. Jadi Ibnu Majah. Dari saat Rasulullah berkata, bacalah oleh kalian Al-Quran dan menangislah, maka jika kalian tidak bisa menangis, pura-pura menangislah kalian. Nah, pura-pura itu maksudnya kedudukan hadis ini gimana, Tad? Ya. Yang kedua tentang kalau ta'awudz sama bismillah udah jelas ya, tapi kalau shodaqallahul azim itu bagaimana kedudukan hadis? Iya betul. Terima kasih Tad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umi Hana di Kartini berkenaan dengan hadis dari Ibnu Majah tersebut ya. Saya pernah mempelajarinya hadis tersebut bahwa Rasulullah mengatakan bacalah Al-Qur'an dalam keadaan kalian menangis, jika kalian tidak sanggup menangis, fatabaqau, hendaklah kalian berpura-pura menangis, berusaha menangis. Hadis ini kalau tidak salah insyaallah itu hadisnya dhaif Bu ya. Hadis yang lemah gitu, hadis yang tidak bisa dijadikan dasar. Karena kalau hadis itu sahih, berarti kita harus menangis dalam membaca Al-Quranul Karim itu ya. Kalau tidak bisa menangis, berpura-pura menangis gitu. Namun insya Allah saya akan cek kembali ya, apakah hadis ini ada syawahidnya, ada penguat-penguatnya atau yang lainnya. Namun sepintas saya baca, hadis tersebut memang hadis yang dhaif. Insya Allah mungkin perjumpaan berikutnya saya akan cek kembali ya. Kalau memang ada hadis lain yang sahih, saya akan ralat. Namun kalau ternyata memang dhaif, ya saya tidak perlu mengulanginya lagi. Kemudian yang kedua berkenaan dengan ucapan shadaqallahul azim. Tidak ada memang di dalam Al-Quran Al-Karim maupun hadis Nabi SAW yang secara langsung memerintahkan dan mencontohkan kalau setelah membaca ayat Al-Quran lalu mengucapkan shadaqallahul azim. Apalagi itu sampai dibacakan seperti membaca Al-Qurannya juga. Tapi kalau seseorang mengucapkan itu sebagai wujud pemahaman lalu keyakinan akan kebenaran kandungan Al-Quran, tentu saja ucapan tersebut adalah ucapan yang benar. Namun kalau diiktikadkan sebagai penutup bacaan Al-Quran, itu jelas tidak ada dalilnya ya. Jadi seseorang menutup bacaan Al-Quran, sudah begitu saja. Tapi kalau dia kemudian merasa betapa benarnya firman Allah, lalu dalam hatinya maha benar firman Allah. Jadi ini sesuatu yang tidak disyariatkan Bu ya. Dan tidak boleh diyakini sebagai bagian dari keharusan setelah membaca Al-Quran Al-Karim. Tidak ada keterangannya. Kemudian yang ketiga kami memberi kesempatan berikutnya rekan dakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Deden Ustaz dari Kampung Rambutan. Oh silakan Pak Deden. Nah ini ya, mengenai bid'ah ya. Saya salim di satu tempat. Saya menerangkan bahwa bid'ah itu adalah suatu datang yang baru gitu. Namun dia bilang sesungguhnya Allah itu pencipta bid'ah gitu. Dalilnya itu adalah dulu tidak ada bumi dan tidak ada langit. Betul. Lalu bid'ah itu dibagi menjadi 5 golongan kata. Betul. Yang salah satunya kalau Imam Syafi'i menjelaskan dia bilang menjadi dua unsur, satu yang bid'ah hasanah dan sayyi'ah gitu ya. Itu aja Ustaz. Baik, tolong ya. Diluruskan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Deden di Kampung Rambutan. Memang secara bahasa bid'ah itu adalah jadi membuat sesuatu ala ghairi sabikin, tanpa ada sesuatu yang mendahuluinya, memberi contohnya. Jadi membuat sesuatu, menginovasi sesuatu yang baru yang tanpa ada yang memberi contoh, dan itu bagus dalam pengertian bahasa. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim akan ditemukan beberapa ayat yang mengatakan badi'us samawati wal ar. Allah adalah pembuat bid'ah langit dan bumi. Jadi artinya pembuat langit baru tanpa ada yang memberi contoh, tanpa ada yang mendahuluinya, dialah yang pertama membuat. Maka Allah disebut al-badi', artinya adalah yang pembuat pertama. Kalau bahasa adalah Allah pembid'ah, dan yang positif ya, pengertian Allah maha pencipta tanpa ada yang mendahului, tanpa ada yang memberi contoh. Tapi kalau dalam pengertian negatif, na'udzubillah, subhanallah ya amma yasifun, mustahil Allah membuat sesuatu yang buruk. Kemudian kalau kepada pengertian syariat, bid'ah itu sudah jelas seperti yang disebutkan dalam hadis sahih, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat. Nah kalau sudah setiap itu, kullu itu dalam kaidah fikih namanya adalah dari kalimat-kalimat yang menunjukkan keseluruhan. Artinya adalah kalimat umum, tidak bisa di situ kecuali yang ini jadi hasanah atau baik, tidak ada semuanya. Jadi mutlak segala bid'ah itu adalah dolalah secara syar'i. Kalaupun akan sebutkan ada bid'ah yang baik, itu secara bahasa dalam pengertian yaitu menciptakan sesuatu inovasi, membangun sekolah, nah itu bid'ah ya. Mencetak Al-Qur'an dengan mode-mode yang bagus, itu bid'ah secara bahasa, secara bahasa. Allah membuat langit dan bumi, bid'ah secara bahasa. Kita ibadah haji naik pesawat, bid'ah secara bahasa. Secara syar'i khusus kepada penambahan dalam ibadah, dalam agama kita, itulah bid'ah ya. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak yang dibuat-buat menyalahi sunnah Rasulullah, barulah itu disebut dengan kalimat al-bid'atu. Sedangkan di luar daripada tujuan dan praktik agama, tetapi hanya wasilah kehidupan, itu bid'ah duniawiyah. Bisa secara bahasa disebut sebagai bid'ah hasanah, tetapi dalam agama tidak ada bid'ah hasanah, semuanya sayyi'ah. Inilah yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i, ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Nah yang hasanah itu adalah dalam segala kehidupan yang positif. Sedangkan dalam semua syariat agama itu adalah sayyi'ah. Semuanya tercela dan buruk. Demikian ya Mas Deden. Kembali rekan-rekan sekalian, Anda yang ingin berinteraktif silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu En. Ibu En, di mana Bu? Di Pejuang. Pejuang, silakan ya. Saya mau menanyakan, ngeritin emas itu boleh apa tidak? Yang pertama. Maaf Bu, apa? Mengeritin emas. Oh, mengeritkan emas ya, kredit emas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bilang katanya doa tanpa sholawat dulu, itu doanya tidak sampai. Benar apa tidak? Betul gitu. Ya. Baik Bu ya. Yang ketiga, selanjutnya. Ya. Seandainya ini orang tua saya kan udah tua banget ya, andai kata dia itu diambil oleh yang maha pencipta ya, kita sebagai anaknya itu harus gimana ya Ustaz ya, selain sholat, berdoa yang supaya ibu kami itu waktu dimakamkan itu nggak mendapatkan siksaan gitu, kita harus gimana ya Ustaz kita. Itu aja. Baik, Bu, ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu EM di Pejuang. Pertama dengan pertanyaan mengenai mengkreditkan emas. Memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jadi la tabi'u dhahaban bi dhahabin ila mislan bi mislin, waznan bi waznin, yadan bi yadin. Tidak boleh kamu menjual emas dengan emas, perak dengan perak, dalam riwayat lain bahkan dirinci makanan syair dengan syair atau gandum dengan gandum, kecuali harus sebanding, kemudian ia dan biadin, tangan dengan tangan, maksudnya tunai, kemudian mislan bimislin, kemudian semisal, ya. Nah, dari hadis ini banyak ulama mengambil pemahaman bahwa emas itu tidak bisa dikreditkan, melainkan mesti ditunaikan, harus iadan biadin, jadi tangan dengan tangan. Namun hadis itu disebutkannya itu kan dengan mana emas dengan emas, jadi pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak. Lalu sabda Nabi, kalau kamu menjual dengan yang lain, pabi'u masyi'tum, ya dan biadin, kalau menjual dengan yang lain silakan juga, kecuali harus tunai, yaitu tangan dengan tangan, maksudnya tidak dikreditkan. Nah, dari sinilah dasar bahwa banyak para ulama fikih memandang emas itu tidak bisa dikreditkan penjualannya dan pembeliannya, melainkan harus dengan tunai, karena emas ini di masa Rasulullah adalah merupakan mata uang. Nah, timbul pertanyaannya, apakah kalau sekarang mata uang sudah berubah masih tidak diperbolehkan juga? Nah, inilah timbul ikhtilaf. Sebagian ulama memandang bahwa ilat larangannya itu karena emasnya. Yang lain melihat ilat larangannya atau sebab larangannya karena sebagai mata uangnya. Sekarang sudah bukan jadi mata uang lagi. Namun saya lebih cenderung bahwa memang emas itu pada dasarnya walaupun bukan mata uang sekarang, ia adalah standar nilai. Jadi semua mata uang itu standarnya ke emas. Maka yang lebih roji dan lebih selamat saya kira itu adalah memang tidak dikreditkan emas itu, melainkan yadan biyadin, ya, tunai. Itu lebih selamat, ya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan doa tanpa solawat. Memang ada hadis yang diantaranya mauquf dari Ali bin Abu Thalib bahwa doa itu diikuti dengan sholawat, tetapi tentu tidak semua doa, ya. Ada doa-doa yang Rasulullah sendiri tidak mengajarkan bersholawat, seperti doa dalam sholat, kecuali doa dalam setelah tasyahudnya. Demikian pula doa-doa ba'da sholat wajib, yaitu dengan zikir doa, itu tidak Rasulullah mencontohkan membacakan sholawat tertentu. Nah, oleh karena itu paling tidak dapat kita katakan memang dimustahabkan, dianjurkan di antara adab-adab doa yang selain daripada yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, maka di situ diikuti dengan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kewajiban seorang hidup kepada orang tua yang meninggal seperti disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, pertama adalah mengurus jenazahnya, kemudian sampai selesainya mensolatkannya, kemudian mengkebumikannya, menguburkannya, dan mendoakan, beristighfar baginya, baik di saat menguburkannya ataupun setelah daripada itu, setiap ia ingat kepada orang tuanya dia pun mendoakan. Termasuk berbuat baik kepada orang tua adalah melaksanakan janji-janjinya, nazar-nazarnya, keinginan-keinginan dan cita-cita baiknya. Ini bagian dari berbuat baik pada orang tua. Bahkan memelihara silaturahim dengan teman-teman sejawatnya, dengan saudaranya, dan dengan siapa saja yang dulu bersilaturahim dengan orang tua kita, itu bagian dari pahala yang sampai kepada orang tua. Nah, adapun di sisi Allah dia mendapat azab kubur atau tidak, tentu tidak cukup hanya dengan doa orang lain. Tetap yang menjadi penentu adalah amal solehnya sendiri. Doa orang lain itu sebagai bantuan saja. Tidak mungkin bantuan itu akan tercapai kalau dia sendiri tidak memiliki modal pokoknya gitu Bu ya. Nah, jadi kita berharap dengan yang kita lakukan itu menambah pahala kebaikan orang tua kita dan meringankan dosa-dosa kesalahannya. Demikianlah rekan-rekan sekalian, sehubungan dengan waktu juga nampaknya kita harus segera berpisah. Akhirnya dari Giri Agus Salim 77 Bekasi, Dakta FM 107, berpikir positif, bertindak arif. Saya Abu Himam dengan Mas Bayu mohon pamit dan undur diri. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.